قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, cubalah baca sebaris syair. Yakni nak membuktikan bahawasanya dunia ni bukanlah tujuan dan matlamat di dalam kehidupan kita, tetapi hanya sebagai tempat lalu ataupun tempat mencari bekal, kerana di sana ada matlamat kita yang hakiki, iaitu balik ke kampung asal kita, syurga, tempat dari mana kita datang. Cuba baca sebaris syair Melayu. Syair ni maksudnya perkataan-perkataan yang digubah mempunyai rangkap-rangkap atau bait yang tertentu. Di kalam ni ada dua, kalam syair dan kalam nasar. Kalam nasar tu kalam biasa lah. Kalam syair dia biasanya mempunyai rangkap-rangkap, dapat dikenali belakang dia kadang-kadang sama. Kalau mim belakang, belakang mim juga. Kalau alif, alif tu syair. Syair Melayu, orang yang membacakan syair dipanggil syair. Orang yang membacakan syair, syair benar tak ke dalam agama? Dibenarkan apabila maksudnya dan perkataannya adalah baik. Rumah besar, kampung luas ada ia, itu akhir tinggal juga akan dia. Syair ni orang petani, syair orang petani, tapi popular dah tempat kita tanam jawi. Orang-orang tua dulu lah, dia pandai lah syair-syair, baca nazam, baca marhabah. Orang muda ni belum beruntul lah, tak ada syair lah. Rumah besar, kampung luas ada ia, iaitu kita boleh rumah besar, kampung luas, itu akhir tinggal juga akan dia. Akhirnya tinggal mereka. Maknanya kalau rumah besar kita tinggal, dan kalau rumah kecil tinggal kau. Lebih ada tinggal. Kampung hebatlah kampung. Bukan saja duduk dalam kampung, jadi ketua kampung tinggal juga. Bila tu akhir? Akhir mana? Akhir umur. Dah bila mati? Mana ketahu. Siapa masih mati? Iza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wala yastaqdimu, kata Allah Subhanahu ta'ala. Apabila sampai ajal kehidupan seseorang, maka dia boleh dilambat atau cepat walau satu saat yang sedikit. Ajal ni bukan mati. Ajal lain, ajal tempoh. Habis ajal datang maut. Dia automatik, tak manual. Ajal ni kulit pisang. Maut isi pisang. Bila koyak kulit, isi selalu. Dia tak ada tunggu dulu kan? Kek kita bik isi. Tak ada. Koyak kulit pisang, tubik, isi selalu. Habis ajal, mari mati. Ajalun tempoh. Tempoh mana? Tempoh hidup. Itu ajal. Dah mati, habis tempoh. Dah buat apa mati? Malaikat Israel cabut nyawa. Dan siapa yang mau mati? Malaikat Allah, bukan malaikat. Dan tugas malaikat, tugas malaikat mencabut roh. Bila cabut roh, Allah mematikan. Kerana yang boleh memati menghidup satu je, Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tak boleh. Tugas dia bukan mematikan. Tugas dia cabut nyawa, cabut roh. Bila cabut nyawa, Allah mematikan. Macam api lah, bukan api. Tugas dia menghanguskan. Kita Allah ketah di api, kita tukar Allah. Allah yang menghanguskan. Kalau Tuhan tak menganggu, tak cakap nak Allah, tak anggu. Dia gitu. Itu ajar. Dan bila mati, malaikat yang jaga bahagian jabatan mati, tahu kita. Dah buat baik ke dia? Mana kita boleh buat baik ke malaikat? tak layak. La ya'sunallah fima amarahum, mereka tidak derhaka kepada Allah apa yang diperintahkan kepada mereka, termasuk malakul maut. Oh, kalau kita boleh upah, boleh rasuah malakul maut, sedaklah kaya. Nak duit 30,000, nak AA Israel, nak 30 pun ni menganjak boleh 20 tahun lagi aku nak disko dulu. Ah, ha, kata orang kaya. Dah orang miskin tak piti. Mati dia dah, tak ada kira. Bukan manusia, malaikat. Siapa masa harta banyak, rumah besar-besar, kampung hebat-hebat, tinggal juga akhirat. Dah salah rumah besar, dah salah nak kabur tinggal kat ni. Dah kabur salah, tinggal. Bila kita faham, kita akan tinggal belaka, tak apa. Nak ambil rumah besar, kereta besar pun. Nak, nak uti. Eh? Bila dah uti, rumah kecil pun tak jadi apa. Dah uti, nak uti. Nak uti ni turun para rasul. Nak, sebagai mubasyira wa nazira, sebagai yang membawa berita gembira dan sebagai membawa amarah. Falpah-falpah tu, rumah hebat-hebat tu, takut tengok rumah lah. Mana tuang? Tuang adalah dah tuang paham ni, besar rumah ni. Tuang duduk rumah cek pula. Nampak? Duduk ramai-ramai. Masa hidup atas dunia, dia boleh pilih ha, nak duduk kat mana-mana. Tak mau duduk dengan orang miskin. Nak? Ha, duduk golongan kaya je. Mati? Tak ada. Duduk biar tu. Bawa pokok, biar raga. Nak? Ha, kubur lah. Tu lah rumah besar. Kalau rumah besar, berkat lain. Rumah besar panggil orang naik tak rumah makan minum, jamu orang miskin, buat kuliah tazkirah di rumah, ha, tu tak apa tu. Ada dalam tiang tu beberapa buah rumah, rumah besar lah, rumah hebat, ha, tarah banglo lah, tarah 100,000, penuh orang kuliah, panggil orang kapung pergi makan apa semua, berkat tu. Tapi tak ramai, tak ramainya bertarah, ha, tak berkat. Hebat. Nak-nak naik rumah baru ke? Rumah baru kalau naik takkan berabuk lama. Nah, takkan nak ambil gobok-gobok ikan masih nak lama kaya ke pandang naik rumah baru. Jadi nah, kipas pakai ada rambu kat tali. Bawah kipas tu ada lapu pula Pak Utim musim ni. Nah, molek pada rumah perang. Dah salah. Tapi bila rumah baru naik barang baru lah. Nah, siap rumah baru mesti naik berabuk baru. Usung lah. Ha, pagi usung robok baru. Nak orang-orang miskin dia tengok macam robok baru. Allah. Tengah hari awak naik TV baru 59 inci, 28,000. Nak plasma, eh, hemoglobin. Nak. Nah. Lusa awak naik dia pula. Apa benda ni sofa. Nak buh punggung 2 til. 43,000 made in Italy, harga jangan tanya. Nah, lepas tu awak naik peti sejuk pak pintu boleh main tun nusuk duduk dah tu. Memang seronok rumah baru usul awak mau awak naik. Nah, lepas bank lori, lepas lori bank, lepas bank lori makan sebarang usung sama naik sama. Minggu depan usung awak turun tuan rumah. Faham tak? Bagi sakit jatuh. Aduh. Lah kali tuan rumah buat usung. Buat turun tu. Betul tak? Turun. Ah, turun tuan rumah tak apa-apa dah. Menolong ah, dalam dalam skanda. Cakap ah, dalam skanda. Ingat aduk saja. Ah, cakap boh. Nah, kau bodoh itu tak? Banyak cakap dalam skanda. Sebab tu kita kena buat jalan derah-derah. Takut mengosek. Nah. Ha. Nabi yang salam kata idza wudi'at al-janazatu ala aqabikum, apabila diletakkan akan keranda di atas tengkuk-tengkuk kamu, fa in kanat salihatan, kalau mayat itu mayat orang soleh, qala, Nabi kata dia akan bercakap, mayat cakap, dia kata gua ni qaddimuni qaddimuni, cepatkan perjalanan kamu, cepat cepat jalan. Mayat cakap. Dah orang dengar orang. Muslim ngepkak. Mana dengar? Dah ni dengar dah ni. hadis ke apa. Asal kita tak dengar berapa. Nabi cerita, kita yakin. Nah, Rasulullah ke apa? Kan faklah ke apa? Rasulullah. Dia kata, qaddimuni, qaddimuni. Bunyi berudu rapak lah sana tu. Terah, kek jalan, terah. Aku peci dah tengok dunia ni. Penuh dengan penipuan. Nah, molek-molek rakyat duduk atas darat. Kembah dalam lautan biru. Nah, katanya dah suka tengok. Nah, tapi itu tambahlah. Fa in kana ghairu zalik, maka jikalau mayat itu tidak demikian, iaitu tidak soleh, qala, dia akan kata, ya wailata, napa aina ila aina tadhhabu bi, berandana ada aku hari ini, ke mana kamu nak bawa aku pergi. Mayat kata, tak daripada kita bikul depan tangga rumah sampai kubur bersimpangan kali langkahnya. Siapa cerita? Nabi cerita. Bila Nabi cerita, kita terima. Wa ma ataakumur rasulu fahuzu, apa yang dibawa datang pada kamu termasuk cerita-cerita tentang alam ghaib ni, fahuzu, maka wajib kau terima. Saya nak rupanya cakap mayat dalam kandil. Nah, oh, kaki jauh semayang bergedung rapuk dalam tu. Nah, pun dah jalan dah aku ni. Weh, jatuh bagi aku buwe walik mula. Weh, tak dengar kita. Siapa kata tak dengar? Memang tak dengar. Yasma'u sautaha kullu syai'in, mendengar suara tempikan mayat di dalam keranda segala-galanya dengar. Illa sekolah, melainkan jin dan manusia. Manusia tak dengar. Mukallaf kau jenis akilun baligh, kau wajib hukum syarak taklif, tak dengar. Kullu syai' semua dengar. Lalu kat ayang, ayang dengar. Ayang dengar orang cakap dalam kandil. Lalu kat kucing, kucing dengar. Sebab Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai', mendengar suara bunyi mayat berkata-kata dalam kandil. Kullu syai', kullu ni fa'il bagi yasma', oleh tiap-tiap suatu. Itik dengar, cicak dengar, karung dengar, anjing dengar, pelawahong dengar, burung cici dengar, habis dengar. Melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa au kama qala. Kalau manusia boleh dengar mayat berlebih dalam selanda, la sa'iqa, nescaya paisang. Nabi kata. Nah. Rahmat Allah kasih kepada kita, Tuhan tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, tak ada orang nak atur kubur. Kita nak atur kubur, gunung rapat lagi bunyi, hei, hei, ke sana, hei. Lepas biratu, ya, pelabur. Malah layang aku, main kemas kok-kok. Nah, bersimpang orang kali, memang kita nak atur kubur. Teruk birat pasal dahulu, ya. Lepas kata bunyi, hei, nak ke sana, hei. Bawa, lepas. Sambung-sambung biratukan dia. Tak apa kubur. Nah, dah kita pula, mesang. Nah, jadi, gitulah. Rumah besar tinggal. Wak pergi dia. Wadah pergi selalu. Wadah pergi selalu. Kau pusing rumah tujuh keliling. Nah, tengok dapur kali. Last kopek. Nak tengok kereta tak ada. Turun kak. Zoom. Jalan selalu. 16 km sejam. Nah. Bawa mayat. Sunat berjalan cepat-cepat. Pasal apa sunat jalan cepat? Awak turun mayat. Nabi kata, kerana kalau mayat itu orang baik, lebih cepat kita hantar ke tempat molek. Tempat molek ni hantar segera. Barang baik, orang tak tangguh. Nah, barang molek, orang tak tangguh. Makanan panas-panas, orang kan orang tak tangguh, dosa. Makan lalu. Kalau mayat yang tidak molek, orang tak usul lama-lama. Buat usul kohong. Mana gitu. Nah, kalau mayat molek, derah tu, kerana nak atur cepat molek. Lebih baik cepat. Kalau mayat hok tak pakai rawat, mayat hok set bakar surat. Nampak? Orang tepek rambut tu guru di tiang batangnya, dia tukar siat. Nak? Orang duduk ciamah, dia potong ayah api, gelap gugup pak labu. Nak? Nah. Lepas tu, dia kerap api kat orang nyenyum. Golongan ni, Sama macam bakar lah. Bila kita usung, jangan jalan slow-slow. Nah, tengok raja-raja bawa bakar ayam mampu bomo. Perut-perut tubik ni mengulak. Ada orang jalan melenggang. Mana tu tahu bakar ayam? Ada jalan laju tu. Jalan siapa ni tahu siapa? Biung. Pojok. Ada bawa slow-slow barang tu. Mayak ni juga buat gas. Siapa di nung kalau kata molek dah diam bawa ambas lalu. Nah, kamu nyek senda dua ti ini tak sabar. Nah, takut mau malam nosek. Tinggal belaka istana besar, korum, tokoh korporat, tokoh yang paling berjaya dalam bak kupu harta. Tan Sri Korum tinggal harta. Saddam Hussein, berapa istana ada? Tinggal ke? Tak? Tinggal ke? Kampung kita tengok rumah hebat-hebat. Tak ada lah tuan. Tuan duduk langsung. Main dengan kok keangguk lah tu ni. Tak? Capung dengan budak ngisak sarang tu. Tidur tak kubur. Gitu lah teman dia. Tak? Itu cerita. Rumah besar. Sebab tu Nabi rumah tak besar. Nah, rumah ikut keperluan. Nah, jangan mewah sangatlah rumah. Tengoklah mana-mana sahabat. Saya nak rumah cek, Nabi rumah cek. Apa tanya Siti Aisyah, mana keadaan rumah? 4 orang selalu, 5 tak selalu. Rumah Rasulullah, 4 orang boleh masuk. Mari yang kelima, duduk dulu, cakap dulu. Nah, dah selimut mana selimut Nabi? Selimut Nabi, Siti Aisyah kata kalau tutup kepala, kaki terbuang. Tutup kaki paling nampak bahan nyamuk tak cukup nak neh dah gua ni Nabi kenderaan molek kuda hebat-hebat kenderaan bukan maksudnya zuhur kalau zuhur kenderaan Allah perang Nabi nak Nabi zuhur cari kedah nak mampu perang nak bukan kenderaan tak masuk baca tengok ulama-ulama kita kenderaan mereka hebat-hebat nak tapi rumah cek-cek dia masalah dunia ni bukan kenderaan. Nah, itu untuk alat perang. Nah, itu alat perang. Alat perang Nabi yang terbaik, kuda terbaik. Kalau kuda itu yang terbaik. Pasal itu masalah masalah perjalanan. Nah, rumah. Kalau kira Zuhud, dia kata Zuhud. Dah pergi Mekah, dah naik terbang. Zuhud, dah naik ni, naik kapal layar. Siapa? Dah siapa mana-mana, bang di pulau you, bilang senyap. Nah, perjalanan lain alat perjuangan tu lain tu neh rumah tak tengok di kenderaan tengok rumah baik pekerjaan yang sebenar-benar dikerjakan di dalam negeri ini dah kita tahu dah negeri ini negeri dunia negeri sementara dan awak dia negeri ini orang-orang yang bodoh-bodoh kira lah sebab tidak reti buku-buku agama Islam. Orang yang tak reti agama, kiraan bahan bodoh. Itu orang yang bodoh kira. Bukan kita kata ni dia je dalam kitab. Ada belakang tak? Berwaw dan alif. Bodoh-bodoh orang tani. Tidak bodoh lagi tu. Nah, orang bodoh. Dia kata. Nah, bodoh mana? Bodoh kira. Kira cara bodoh. Bukan bodoh ala kampung tu dengung tu bukan. Orang cerdik tapi kira cara bodoh. Nah. Pasal apa? Pasal tak reti buku-buku agama Islam. Bukan buku tulis ni. Tokoh-tokoh hukum. Tu buku orang ni. Tak reti hukum-hukum agama tak cara bab agama. Dan tidak mesra di hatinya. Tak masuk agama di hati orang ni. Itu nak you masuk agama dalam hati. Dan agama duduk dalam hati gilah nak jadi gajah lima pun. Mu nak jadi arkitek, mu nak jadi esko, mu nak jadi menteri, mu nak jadi doktor, agama duduk dalam hati. Nak. Dak mesra agama di hati hinggalah kata pekerjaan negeri ini ialah masing-masing pelamba cari jalan kehidupan, pelera diri dan anak bini. Tu kan bodoh sebenarnya. Orang bodoh-bodoh. Dia ingat dunia ni tepat berlomba cari. Itu yang mu pandai aku pandai. Mu lobby yang ni, mu lobby tak kena. Banyak lama. Nak sama sendiri bala, berebu angka, berebu saka, macam-macam jenis berebu. Berebu borang. Nak deputinya. Dia ingat sudah begini. Nak. Mu kata aku bahan banyak, mu kata, "Hei, anakmu bahan banyak lagi." Tak, anakmu bahan banyak. Belawang pula duit tu. Nak. Kita tukar baca surat apa? Napa? Lepas tu sarah pula kita kopi. Nah, ni untung belaka. Orang jual aku untung, jual sak kabur aku untung, jual roti canai aku untung. Nah, ni pada dua orang. Ni kata anak ni bahan banyak. Lapang jata. Hei, anakmu 3 bilion. Nah, ni belawang. Nah, lepas tu berhenti naik orang lain pula. Bahan pula, 18 bilion. Kita, 20 iya je. Nah, suka sangat boleh 20 iya. Tinggung piti ni. Dia kecewi 20. What? Wih, tinggung piti. Kau suka sangat 20 iya. Nah, supaya mudah makan pakai. Nak mudah makan pakai. Dia benda beza dengan orang kapi. Dengan Hindu, tangan bulu macam bulu. Dengan apek, air mata tepek. Dah benda beza. Dia nak cari makan-makan tak? Nak senang anak bini tak? Agama tak ada tepi. Dah kita gitu tak? Nak senang anak bini. Nak jamin rumah tangga. Agama tak ada. Tak cara. Nah, tak ada beza. Melayu-layu. Mudah lupa. Lupa benda? Lupa dengan budi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari mudah makan-makan je. Nah, kalau halal, alhamdulillah. Dah orang tak tahu. Ha, jalan tipu macam-macam macam ni pula ni. Nah, macam-macam jenis ni. Nipu canggih ni. Nah, dalam TV tipu, dalam suak kabur tipu. Pasal? Pasal kita ni memang jenis gahi benda-benda tipu. Benda-benda hak, benda sebenar. Orang Melayu tak gahi. Nah, dalil tengok Al-Quran. Start daripada surah Fatihah 114 surah. Sampai kepada surah Qul A'udzu birabbi nas, An-Nas. Nah, tidak ada satu cerita pun hak tipu. Tak ada satu cerita pun hak Tuhan reka. Tak ada satu cerita pun hak nawak. Dah orang berahi ya? Tak berahi. Pasal apa? Pasal betul lah tu. Dia aman ni puak dia aman. Nah, dia aman tipu ya. Cerita filem. Bila habis drama, dia kata cerita ini tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Semuanya adalah rekaan semata-mata. Orang berhiya tengok. Maknanya, rekaan tu bahasa luar. Kalau bahasa tiannya, semuanya kena lebam belaka. Kena sama. Sama tak? Sama tak? Semuanya rekaan semata-mata. Dengan semuanya kena lebam belaka. Sama ya. Tapi tak buah ayat tu. Marah dorang lah. Haa, dia buat tak kek. Rekaan semata-mata. Maknanya tipu ya cerita. Nah, pelakon nangis. Dia suruh koyok bawang tu. Lepas tu nangis. Kita juga nangis juga. Kita tengok lah. Nangis. Tok nangis tengok cerita. Nah, mak nangis. Anak saya kira lah ni. Bekuk batal muka ni. Erum aku. Lanyak dia kata gini. Haa. Dah bodoh cerdik. Bodoh. Gitu je lah. Bodoh. Dah Quran semua cerita betul. Ashabul Kahfi, Zulkarnain, cerita Nabi Lu, cerita Nabi Yusuf kena je. Cerita betul lagi. Tak mau dengar. Ada bodoh. Tak betul tak mau dengar. Tak nak awak, tak tengok. Bodoh tu. Bila kita bodoh mau, tak cerdik makan kita. Dia makan kita. Nah, dia kata projek ini adalah projek gini. Oh, kita pun bagus. Tak bagus, dia pitih kita. Pitih kita belaka. Tak patut bagi ke kita dengan adik. Kalau 1,000 orang belaka. Pitih kita. Nah, dia ambil pitih kita, diwi balik 10 ya. Kita kata baik. Bengong orang Melayu ni. Orang curi naik sama kita, malah dia cokeh itu. Dia bahas 1,000. Esok dia mari dengar kita naik rumah orang curi dalam. Pencuri tu tiga mari. Dah dengar naik orang tak malam rumah. Hilang 1,000 biarlah. Ambil biar 10 ya. Nak. Dia pulang balik 10 ya. Kita obay kopok ni. Nak. Faham tu. Kita faham lagi. Nak dibodoh semua. faham lah tu. Duit kita orang ambil 1,000, we pulang balik 1,000. Kita kata baik. Mana 999 ni hak kita belaka kan? Bukan duit dia, dia buat projek buat apa, duit kita. Dan dia sendiri, dia wakil bagi kita. Kita yang latik, dah kita bersuara dia. Kita tukar latik dia, kita takut dia pula. Mana gitu? Pikuta ke apa? Supaya mudah makan pakai, nak makan pakai je. Tengok ha? Kerja nak makan pakai, tengok kehidupan masyarakat sekarang, dia ajar. Dia buat drama, buat cerita. Tak, yang berjaya, bukan ni, aku mari surang masjid. Yang berjaya tau, kereta besar, rumah besar, ada syarikat besar. Dia buat, inilah anak yang berjaya. Dalam kepala khatak, mak bapak kita masuk gitu. Inilah anak berjaya. Inilah anak berjaya. Nah, dia tak kenal jadah rum, dia tak kenal kitab rum. Nah, asal bergaji besar, anak yang berjaya. Dan jenuh-jenuh, serba-serbi. Jenuh-jenuh, memang jenuh. Ha? Dah jenuh apa-apa. Dah cakap nak besar jalan raya, dah muak. Ha? Cari harta. Hak ni utang kata baru, hak ni utang pasir mah, hak ni utang marang, hak ni utang kedung. Mesti ketang kali. Nak, cari ke harta. Dah tahu tiang, dah tahu malang. Nak, kecoh kali. Hak kapal terbang, kapal terbang, kapal laut, hak bah, naik bah, hak lori saja, lori saja. Semua cari harta tapi. Dan lagi cari harta di rumah kita pula orang rabak cari harta juga. Bapak curi naik bapak-bapak cari harta lagi. Tuan rumah tak ada. Tuan rumah cari harta juga. Dan harta dia orang lain pula pergi cari. Memang musik tang itu. Poin dia cari harta. Siapa jenak-jenak. Lelah. Lelah. Neh. Lelah kita. Ha. Lelah. Neh. Bila tua barulah mari ke sedorang. Tak macam mana tak boleh di masjid lah pula. Di main surah lah pula. Baru nak mari. Pokah. Nak balik. Ha? Gelacoh depan surah. Nyembang pada dalam lokang. Dah tua dah rok lah. Baru nak mari. Nak betul tajwid dah dia dah. Tinggal dua putung gigi. Nah, alik kanan putung. Putung lagi bola pakai. Ha? Tajwid kepala otak apa ni. Nah, nak cari makan. Habis. Tak boleh tak dan baca Quran, tak dan reti apa, tak dan kenal sifat Tuhan, tak dan kenal halal-haram, habis gitu. Siapa masa? Usum. Nah. Esok dengar khabar lah, orang kata. Tahu dah. Tahu apa? Abang Yih. Mati dah semalam. Nah. Gitu je lah. Mati bila? Pukul 10 malam. Pak makan nasi. Ampuh. Palho mulai-mulai ada. Memanglah bodoh palho. Mati pukul 10. Ha. Ada tiga. Nah. Mati ya. Lepas tu. Mari anda buat. Mari anda buat. Bolok. Berapa orang naik kat mayat. Di kat mayat. Allahumma filahu warhamhu. Allahumma ja'al khabrahu. Ratatan min riyadil jannah. Jawab kau. Nah, pasal apa? Pasal kita ni set tak tahu kala. Tak ada kita. Di dalam hati, tak ada kaitan. Berapa orang minta tanya tuan rumah, kat mana jenazah letak? Nak, nak pergi tengok, nak baca doa sepatah. Dah. Ha. Hak mudah tu, hak semayang payah lagi. Ada, gitu kan. Oh, saya redong jangan. Saya redong. Nak, ramah masa segar. Bayar mati, ada. Suruh ke orang surah, suruh orang masjid. Kalau bina rumah, molek. Tak ada duduk lama. Tak ada. Bina 30 tahun, cari piti. Duduk 3 minggu, 3 tahun, mati ke kita. Bak cari makan ke darah, di tadok tua. Neh, di tadok tua. Haa. Neh, dia tak ada tua. Kalau bak cari makan, bak cari pakar, bak nak cari kelebihan, dia tak ada. Tak ada tua. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, Asyikhu syabun fi talabid dunia. Orang tua, dia tetap muda di dalam bak cari harta benda dunia. Walau irtarfat tarkuatah min kibri. Min kibar. Sekalipun telah berlipat dua tulang dadanya kerana terlampau tua. Nabi kata kalau lambat cari harta, orang muda dia, orang tua dia menjadi muda. Tetap muda kalau bak cari piti. Siapa tebik berlipat dua tulang dada ni, tulang pakai ni, tebik lah. Mana tuanya? Oh, dalam bak harta, tak ada excuse. Tak ada uzur lah. Nak? Jangan main harta. Kalau bak buat ibadat, tak ada lah, orang muda lah. Dari mana ni, orang tua ni? Orang nak ustaz aku mengajar Quran pula ni, betul tajwid ni, masjid ni, guna kira ni. Ha, ayah haji kata pulang orang muda-muda lah, kita ni dah tak ada. Nah, ha, kalau bab agama pulang orang muda-muda. Bab dunia orang tua menjadi muda. Nah, tengok tua-tua tu, sayang kata. Gerang ni tinggi sekali ni, gerang mana? Nah, siang pergi masjid ke jemaah. Dia tu dah berapa hari lagi nak hidup. Bang tanah ha. Tapi oleh kerana sayang galau. Kedeku. Nah. Ni wali orang mari baca Yasin dah gerak dah. Nampak mepen dah mata celak tek buka tek. Panggil dua tiga orang baca Yasin. Nah, dah gerak suara air dua tiga titik pun lama dulu ni di luar. Nah, lalas celak mata. Oh, celak dah ni sikit ni. Nah, orang pun berhenti jaga Yasin. Tengok, oh, nampak segar sikit lah. Celak mata. Kau nak apa kata kan ni? Eh, saya rumah pergi bayang ambil lagi. Nah, bingung lah kan. Kira tak saya rumah saja. Nah, ni lah kata. Pasal masa segar kita duduk latih sangat. Dengan harta benda. Maka masa nak mati, waktu dah duduk mari depan mata. Nak, alhamdulillah. Nah, di atas latihan. Dan tinggi pangkat dunia. Ranuk lah tinggi pangkat dunia. Batulah pangkat tak salah. Tapi tengok. Kalau pangkat ni jadi punah tu. Tak sah terima pangkat. Pangkat molek. Pangkat tinggi. Kita boleh piti banyak. Piti banyak. Kita boleh buat kebajikan banyak. Tapi kalau kita rasa berat nenang kita. Sah terima lah. Hidup kita ni ada sekarang ni nak kucak kacik tu. Tak dah nak capar dah tak. Tak dah sibuk dah. Tak kau besar, kau tinggi, kau banyak, kau sibuk. Kalau kita ada sebuah bank. Nah, kita buat akad budak sekolah. Boleh lah cukup makan. Kat 2,000 buat sebulan cukup makan lah. Mewah tak. Nah, kita beli setiap di bank lega. Ha, boleh setiap di bank lega. Nah, tapi dua setiap bank lebih sibuk pada setiap bank. Suti bank dot down dot di semayang ni maaf. Katakanlah. Nah, dah kalau buat besar lagi, buat pinjaman, ha? 6 juta beli 45 buah bank. Ha, memang negak dulu tahu. Negak dulu bawah bank. Ha, nah, buat apa? Ni orang bank mari cari duit. Nah. Jadi sibuk banyak hal. Dah kalau sebuah dot down dah. Nah. Cari fakta kata hak agama. Kena balik. Anak tak ada nak cari pitih ni masak. Tak ada nak dukung anak. Tak ada nak dukung anak. Tengok. Mari tengok anak duduk ambil air. Tonton. Orang mari tubik. Malah sekarang balik tengok stol. Tak ada nak pegang anak. Ada mok tengah dukung. Tak ada. Nak. Mana? Cari makan. Dah boleh lah. Banyak bayar Tuhan biar kita. 40 ribu sebulan. Nak. Makan super gok dengan hok. 400 riyal sebulan. Sepinggang, nyam. Kalau kita boleh 4,000 sebulan, satu sekali kita makan 20 kilo lah, boleh tahan ke? Nak? Ha. Seekor kubah bagi dua. Ada. Berapa ni? Banyak nak makan ni. Sebelah apa kubah? 40 ribu gaji aku bawa. Biar padang. Nak? Dah. Ini air, segelah besar. Tak pergi dah. Dah sama ni orang. Tak ada piti. Segelah, nyam. Segelah, hilang dah je. Jalan pun kaki dua tau. Bukan orang boleh 4 juta boleh jalan tu beli kaki lapang. Kaki dua juga. Pak nyadaknya. Kaki dua juga. Nah. Dan menopang orang-orang lain. Demikianlah juga mendidikkan anak cucu kepada demikian itulah. Ha, dia kata. Bila dia nampak bahawa dunia ni kita kena rebut habis-habis isi. Selalu boleh banyak. Hebatlah kita. Turun pula ilmu ni ke anak cucu. Pesan ke anak cucu pula. Suruh kerja harta benda dunia. Pesan ke anak pula. Nak bangga kalau anak tu jadi hebat belaka. Oh bangga. Hebat. Yang Allah sebut dalam Quran, wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kamu. Bangga lah. Nak? Dengan belanja nikah bangga. Nak? Dalam kampung ni kita hebat kali bang. Anak kita 12,000 belanja. Tak ada lagi lah kampung. Nak? Hak abis-abis tinggi 4,000 eh baru ni. Anak JKK. Tidak disebut JKK. Dia suka. Jadi bangga juga hak kita bergerak nandang ni. Nah, akhirnya pala otak kita jadi gelap gambar. Gelap mana? Gelap benda-benda akhirat. Tuhan tutup dulu benda akhirat. Pasal apa? Duk tupu ke dunia sangat. Nah. Berangang juga ah. Ada anak puan seorang ni nak minatu ni, orang kaya gini. Oh, nah. Berangang mak. Nah, kalau orang miskin minta ada rapang ah. Kalau hok gohik basikal nak pergi minta, mak dia kata mari lain tahun eh. Lain tahun mari. Faham? Motor sikal tak terima dah. Motor sikal nanti. Nah, kurang-kurang wajar. Nah. Kaci ko dulu. Nak mikir dulu, istikharah. Nah. Mesti selalu. Ni ada gak ni, kita kan boleh masa ada. Oh, nak kereta. Dan anak cik bakal dia. Anak cik ada kereta. Nak natu kereta besar. Kalau kita kaya pun, kita tak tunjuk kekayaan depan dia, tak terima jadi natu. Kita kaya, juta-juta piti lampen. Tapi kita nak pergi nak minta anak dia, kita berlakon miskin. Nah, kita nak dirisik. Tak terima tau. Tak terima. Tak cair buat. Kita kaya kereta 5-16 buah, syarikat ada 7-8 buah. Kita nak pergi minta anak dari orang, kita cari orang dakar hak buruk sekali dalam dahulu. Hak bila nak isi minyak, akak dengan kosih-kosih sabuk ni. Faham tak? Kosih dah lah balut dengan supik kecil. Nak? Pinjam kereta tu. Nah, biar minta anak orang. Main kata-kata-kata-kata. Dan bawa supik depan rumah. Tolong asap. Mak dia kata, mak rempik mana pula beki betul. Nak bagi minta anak. Nak. Mak dia tengok dah aku laku. Allah, betul gini nak minta anak aku. Comel nak jual ikan, betul. Nak. Ada. Walaupun kaya, tak cahaya berlaku. Ini manusia akhir zaman. Tak. Dunia materialistik dia bagi. Tak. Kebendaan menjadi sumber pangkat dan kemuliaan kehormatan. Ni yang kata tok bekong Tuhan dia harta benda. Dalam satu hadis Nabi kata likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhihi al-ummah ad-darahim wa dananir au kama qala. Tiap-tiap umat dia ada berhala dia sendiri. Umat aku tok bekong dia pitih. Tu sungguh hal ni. Leni kalau boleh pitih, dak pergi tengah apa? Kalau boleh pitih, dak pergi kat teruh apa? Kalau boleh binti, lawan Islam pun lawan. Betul tak? Tuhan dia, binti. Jadi jawab, Marabbuka. RM, Rabbi. Ringgit Malaysia, Tuhanku. Nah, jawab gitu lah kat sini. Maka bekerjalah mereka itu anak cucu dengan masing-masing napak dan masing-masing cerdik di sisi mereka itu seperti berkebun dan meniaga dan pertukangan dan cari jalan dapat jadi orang-orang besar yang bergaji begiang-begiang. Gelap. Nah, kalau main bola dekat garis bertiah balik, biar orang tak mau balik pun balik dulu, tak balik pergi surau pula. Ada you apa sebab besar je. Ya. Pesan lagi, suruh belajar, belajar tinggi-tinggi dek. Boleh jadi arkitek, doktor, duduk tak pusing-pusing, kepala pun pusing. Lepas tu pesan, boleh pakai kereta besar, mok bertupang bangga, lepas tu lah. Boleh gaji besar, gini-gini-gini, oh anak aku tu bikin universiti gini, oh 1,600, kurang-kurang 300 duit aku. Mok berangan dah, boleh dah tukar gelang. Nak, dia ni nak tubik dah tu, mak doktor tu. Nak, berangan. Duk berangang gitu. Lepas tu bangga pula dengan orang. Nak bangga-bangga pula depan orang. Anak orang lain tak ada universiti. Anak dia nak dia seorang dekat kampung tu. Oh, tak ada apa-apa. Nak. Ha. Sebut mu anak. Neh. Ha. Anak kita nak balik ni yang universiti ni. Ha, dia nak balik hayang ni. Apa gerak ni? Ha, nu nak ji aki dengar. Dah anak dia mana dia seorang universiti. Pula kengga belaka tiga beradik. Nak. Nampak. Ada pergi kuda. Ha. Beginilah jua. Kalau kita tengok orang pelajaran kita duk buang masa itu puluh-puluh tahun, belah-belah tahun, kita tak guna skepen pun. Tak, dah kita senang lagi benda lain. Benda lain senang. Nah, Tuhan dia atur dah. Bila 4 bulan dalam kandungan mak, tulis dah. Uktub rizqahu, tulis. Banyak mana rezeki dia. Satu lah dia lah. Nah. Beginilah jua bercakap-cakap dan mesyuarat-mesyuarat dan berbuah-buah. Itu ada cakap. Cakap hal itu. Ha cari makan, ha nak senang. Cara ni, ha internet. Ha sahang nak suruh banyak boleh. Oh, kerana umur 4,000 boleh banyak. Ni ada cakap. Kalau tak cakap, hati tak cakap Quran lah. Cakap itu. Ha. Nah, dia panggil skrin cepat. Basah. Nah. Kaya dua ekor hak dia pasal tegak binil bom. Nah. Ha. Dalam ni kena fatwa buat haram belaka. Kau dalam internet belang habis muka-muka. Bang, Dato' Imam masuk. Dato' Imam masuk kat imam sini. Ha, Dato' Imam masuk juga. Sahang tak tahu haram ke halal masuk. Tak tahu haram halal, haram masuk. Dia gitu. Tak tahu kena cerai. Tak tahu bini orang ke tak haram bina. Dia kena gitu. Ha, dia kena bersih tu. Ha, jangan setakut baru lewat kerja. Masuk satu-satu pekerjaan nak tahu dulu. Baru lewat. Nah. Ha. Dan berangan-angan mereka itu dengan hal tidak sedarkan manakah bekal bagi dua negeri lagi yang mereka itu lagi akan berpindah dan beralih kepada keduanya negeri, iaitu alam barzah dan alam kiamat, dengan tidak syak. Memang tak syak dah akan balik kepada alam barzah, balik-balik. Orang pergi kubur belaka, tapi tak sedar, tak ada bekal. Barang yang nak bawa tinggal, barang yang nak tinggal bawa, cari. Orang kata kurang sara. Ha, ataupun syok waya, ataupun tiga suku. Nah, barang yang nak kena nak bawa, tak cari. Barang yang nak tinggal, cari. Tak apa sara bagi. Nah. Ha, kita perjalanan, perjalanan jauh, perjalanan akhirat. Nah, bukan boleh U-turn satu one way street, satu jalan saja. Tak boleh U-turn lah. Nah. Mana sabar kita nak bawa dengan bekal dunia ni, tamu-tamu kita nak bawa ke alam barzah. Eh, tu nak tinggal. Dan yang cari macam mana mampu? Bodoh. Ha, dia gitu. Bodoh benda, bodoh kira. Bukan otak bodoh. Eh, bodoh kira cara. Dah kalau cari banyak dalam dunia, akhirat pun ada bekas, itu orang cerdik. Nah, tapi payah nak buat gitu dengan Allah. Nak adak dua-dua, nak senang belaka. Payah. Nah. Tepat nak pergi ke alam barzah, nak bawa dengan TV, dengan apa, dengan peti sejuk, dengan harta benda. Itu dah awak tu. Macam orang nak pergi candak tau. Eh, nak pergi candak. Mesti kita bawa ke lekapang untuk candak setung. Nah, orang bawa serik, bawa candak, bawa tasi, bawa kuih makan. Nah, takut lapar perut. Nah, bawa sawah tangan ke apa. Bawa spirit. Nah, kalau sekor ni bawa reket badminton. Lagi candak. Bola dua tih. Juragan mutu kata, budak ni mengisap. Budak ni boleh. Tak apa bawa reket. Ha, kita gitu lah. Nak bawa barang-barang hak dak boleh nak guna skepeng, nak tolong kita pada akhirat. Nah, kan barang tinggal kata. Dan tidak dilamba-lamba. Apa yang nak mu belamba? Belambalah pada akhirat. Nah. Sebab tu bila imam itu adil, pemerintah itu adil, dia nombor satu dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Tak tengok lagi orang lain. Pasal keadilan pemerintah akan menyebabkan manfaat yang menyeluruh seluruh negeri. Semua orang rasa. Kalau kita adil dalam rumah kita, dengan anak ini kita je dapat rasa keadilan kita. Orang sebelah tak rasa. Tak. Tapi kalau pemerintah adil, semua orang mengecapi nikmat. Senang lenang, aman damai dalam negara. Terak. Sebab tu bila dia pemerintah ya tidak adil, maka dia dulu sekali disembang masuk dalam pinerata pasal melarat dan mudaratnya bukan anak dia saja, habis rakyat. Sebab tu sultan apa benda ni, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada zaman dia anak-anak rakyat negeri dia berlomba-lomba buat kebajikan. Berlomba buat kebajikan, berlomba mengaji, berlomba mengapa, berlomba macam-macam buatlah tanding benda-benda kebajikan. Pasal apa? Pasal Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang suka pada benda-benda kebajikan. Dia mengikut selalu dah. Nah, bila pemimpin suka joget, rakyat habis joget belaka. Tua muda joget. Padahal TV dah cukup lah TV, buat mari pulak patah main. Pasal apa? Pasal pembesar berahi ke bagaimana benda bahan lalu. Itu. Nah. Itu yang kita nak suruh tukar. Nah. Tak tukar dia tak apa. Tukar sistem. Dah berjalan muka kaduk atas kursi jadi benda menteri tak apalah. Tukar buang sistem toruk ni. Bubuh sistem Islam. Nah. Bukan kita nak duduk latah hangat. Nah. Dia begitu. Cobalah baca pula dua baris syair Melayu ini. Ghalib duk ikut akan nafsu dengan hawa dari masa tubuh muda sampai tua. Gitu. Nafsu lah kita. Nafsu ni kalau kita turut, lesu kita. Kalau kita ikut, masuk neraka kita. Itu nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu ni keinginan diri. Diri-diri nafsu. Hawa tu. Penyakit berat. Nah. Di tengah sedap tiba-tiba terkejut mati kena azab, barang dunia tidak bersekali. Oh, tu. Ikut ke nafsu. Nak banyak, nak hebat. Nah. Siapa tak dah semayang 5 waktu eh? Asal 50. Nah, kurang-kurang-kurang 5 waktu. 5 waktu tak semayang juga. Tak dang. Nak dang kau ni sibuk. Banyak hal gitu gini gitu gini. Boleh tahan hari tak dang semayang. Orang semayang je marah. Ada tak? Marah orang ngajar, marah orang ceramah, marah. Nah, tu jahat tu. Tu anak beranak malam. Nah. Ha. Dia dah lah tak semayang, dah lah tak dengar, dah lah tak mengajar, marah korang tu. Orang marah dah benda buat maksiat. Dah. Siang tengok keadaan orang ni. Sesak-sesak sungguh. Bukan barat dah, selatan tu. Nah. Tak sesak apa-apa lagi orang ngajar marah. Marah orang ngajar. Orang nyanyi tak tu. Nah. Dia lawan orang buat ngajar, dia buat nyanyi. Nah. Ada satu tempat tu kita buat kuliah bulanan. Dia buat pancaragan. Suruh budak-budak main. Lawang kuliah maghrib. Nah. Tu imam ada lama tu imam. Dia boleh beli belaka. Dia tambah pergi budak-budak pergi dekat kuliah. Nah, dia buat main. Dah orang ke bersih. Kalau gitu dah ayah katik ha. Hukum ke daun pisang, ganyuk bolayo. Ha. Kira dia nak muri orang lagi, dia buat makan. Tak berjaya buat kugirang, buat makan pula. Tiap-tiap kali kuliah maghrib nak start, dia buat makan di masjid. Kuliah kita surat, dia buat masjid. Supaya budak-budak tertarik, pergi kat makan. Lala budak-budak dia ambil makan, pergi dengar surat pula. Jadi dah kita nak buat dah dia. Nah? Ha. Tapi tetap cobalah ni teruk ni. Ha, teruk. Maka nyatalah bagi yang berfikir banyak orang-orang yang passing ini bodoh kira. Ha, diulang kali ni. Nah. Kalau duk nampak duk cari senang saja tak cari akhirat, bodoh kira dah. Dalam satu hadis daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha, Nabi pernah bersabda, Bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila au kama qala. Sejahat-jahat seorang itu, iaitulah yang lalai dan alpa dak cara benda-benda agama, yang melupakan kehidupan di dalam kubur dan hancur leburnya jasad dimakan tanah. Saya kena ingat lagi. Sebut lala, lala dunia, lala akhirat. Dunia kau tak lala. Orang berhati-hati siap mau. Cari biti siap mau. Nak, dekat dan cukup pulang, pandai. Nak cari biti ni, nak bayar api. Ni nak cari duit ni, 20 riyal ni, nak bayar air pulak ni. Ni nak bayar bank sekolah. Pandai belaka. Tu kau tak lala tu. Cerdik belaka tu. Tapi akhirat, orang lala. Nah, lala. Anak lala, pok lala. Mok lala, cucu lala, toki pun lala. Habis, stay kapung ni boleh. Sekapung. Nak, dan mendapatkan sesa yang besar di akhirat kelak. Akhirnya misal. Tapi sesa di kemudian hari tak berguna. Bila hari kiamat paling ramai nyesal. Batu setengah daripada nama-nama kiamat, yaumun nadamah, hari penyesalan. Maka hendaklah kita ke semua masing-masing jaga diri supaya tak jadi semacam ini. Janganlah kita jadi macam pokok bahan lara ni. Nak, bukan kata lara daripada akhirat saja, lara hilang terus. Nah, ada skuad pula, skuad komando ada pula ni, skuad komando komang spanado. Ada lagi tu baik ni. Nah, skuad atu ada pula. Tak nampak tengok macam-macam skuad. Tujuan dia satu saja, jangan Islam berkuasa di muka bumi. Allah Rabbi, kena laknat habis pokok-pokok ni. Lepas siapa golongan-golongan yang memberi pertolongan supaya tidak tertegaknya Islam di bumi, supaya tidak terbelanya Al-Quran dan Hadis, supaya tidak berjaya ditegah segala kemungkaran. Golongan-golongan ini bila tanam kubur, roh tidak diterima ke pintu langit. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Hadis ayat Quran. Sesungguhnya golongan-golongan yang mendustakan kebenaran kami, tolak hukum Quran, tolak ulama, mempersendakan halal haram, mempermainkan nabi-nabi, nyanyi dengan tutup guru, ini golongan la tufattahu lahum wastakbaru anha, sombong pula, gong pula. Nah, sombong pula dengan orang aneh dengan tu guru dengan ustaz, sombong dengan orang masjid dengan surah, sombong. Dah boleh faedah apa? La tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akan dibuka pintu langit kepada mereka. Dua perkara naik ke langit, yang pertama doa, yang kedua ruh. Sebab roh orang yang beriman bila mati dinaikkan ke langit. Betul tak? Hak ni tak naik. Doa Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal takabur daripada Islam. Takabur dengan Quran, takabur dengan sunnah, takabur dengan orang yang nak menjalankan Al-Quran dan sunnah. Bila tak naik ke langit, ulama-ulama kata dia main kubur itu lah roh. Jadi hantu pocong, jadi toyo, hantu kopek, Dracula, Pontianak, ngosek itu lah, main bira-bira rok. Nak? Ha. Tak naik ke langit. Nah? Ruh jahat. Dia pergi ruh. Gua ada terimam dah, tak ada. Terimam saput datu semalam. Atu ni, atu hajli. Ha. Ha. Kalau Islam jadi atu. Mati. Dah bila-bila gua ni la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu sampi samil qiyam, tidak akan dapat masuk dalam syurga sehinggalah seekor unta boleh masuk dalam lubang jarum. Kalau unta boleh masuk ke lubang jarum, pokok-pokok ni boleh masuk syurga. Jadi pokok-pokok ni kalau berasa nak masuk syurga, cari unta lekor. Bapak lawan Islam, lawan guru, lawan ulama. Kalau berasa nak masuk syurga, cari uta saja. Buat kena. Rodok kot lubang jarum. Tak-tak jarum hak ni tiada lah. Ambil jarum hak jahit berah. Jahit bunyi berah. Ha, rodok. Biar seka masuk kot tu. Kalau dulu, yahoo! Kita boleh masuk kot surga. Ha, tapi, dapat mampu pun tak akan masuk. Tak-tak kata uta. Lubang hidung uta tak muak nak masuk kot tu. Tak. Maknanya, tak ada cam masuk surga. Patah neraka. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatama sapumun nar. Orang-orang yang cenderung hatinya tangan tak kerja lagi, kaki tak manjat lagi, mulut tak sokong lagi, hati tamil cenderung pasti masuk dalam api neraka. Ya gitu. Datuk Imam, ngetutuk Imam, ngetutuk bila jadi ayam pusing. Ada masalah dah. Bapa ulama terlampau dalam api, jangan itu bilam dengan ha? Nah. Sama telah pula daripada jumlah orang-orang yang dikatakan liputi. Ini liputi. Liputi tak tahu ke mana ada. Kerana panggil liputi. Gimari-gimari tak tahu benda. Gimari-gimari orang panggil liputi. Orang tani panggil. Liputi-liputi. Tak tahu gapa dia. Tak tahu benda. Tak ada manfaat sikit. Dah tak muda ni yang tak kena faham. Tak kena pulak 15 buah. Lipat balik 80 buah. Tak kena pulak kaya congek belaka 15 buah. Tak kena pulak 13 buah. Nah, kereta pulak you 15 buah mana. You berapa ni? Skuter mari pulak set tu. Tak kena pulak. Itu liputi. Sibuk dia, sibuk berdoa. Kan? Pasal kan orang bodoh gitu. Nak, sini kau dah tengok. Untung. Si minyak, si minyak, si minyak. Ha, tapi keladar dia tu, jaket hak dia tu, motor hak dia tu, enjin hak dia tu, baking hak dia pula, minyak api, barang dia api, baking. Nah. Ha. Nampak? Begitu. Beli puting, puting, puting. Mati cakap minyak. Mati cakap minyak. Gitu. Dia tak mesti bangau. Dia tak tak macam ke gunung berapi kalau orang mati. Minyak. Mati malam, orang budak sejuk. Nah, pagi orang manawak boleh 5-16 orang, pukul 10 selesai. Pukul 12 awal balik kerja, mati lah. Mana? Sipang. Belum bermutum malam. Nah, itu. Niat itu. Bukan kata mati ni payah, kena panggil, kena PBB apa semua. Nak kesah mati, lepas tu nak pergi tengok kubur, kena jeput, jasbuh apa semua. Tak, nah, niat. Cekau lagi senyap. Cekau lagi senyap. Dah tak ada kurang orang. Kau kurang, kau kurang. Nah, kain kapang. Ada juga. Ada pasal. Tambah-tambah nak apa minta. Ada juga lagi dah. Dia kata bapa tak harap kamin patah yumsi wa yusbihu amina wakot nusijat akfanuhu wahwalam yadri. Betapa ramainya orang muda-muda jatang tina berseronok pagi petang. Tak kening, tak kening, tak kening, tak kening. Padahal kain kapang mereka telah siap ditenun. Ada jual kedai dah nak berapa ela. Mereka tidak sedar. Siap lah ke? Kalau dulu lambat ke tak? Learning package. Dia ada package mati. Cukup cepat. Cepat dan express. Nah, ada belaka. Atas sebeng sekereta package ada belaka. Kanda dia, batu nasang dia. Nah. Kikiran ada, kapur aruh ada. Ada belaka lah. Daun bilara pun ada belaka. Siap belaka dengan kain kapang dengan apa. Siap betul. Ya. Mari mandi-mandi-mandi. Jiru-jiru bebek kurang. Baru-baru-baru-baru. Puan siap. Panggil mayang Allah Allah Allah Allah Allah. Habis pun bawa. Lima mayang. Tuk Imam 20. Lagi surat. Habis. Gitu. Dah senyap kami. Malah karang tengok lah. Tapi tak ada nak lapau. Bergleding tang di muka lagi. Nah. Lari tujuh lakak. Lepas tu Nabi kata istaghfiru li akhikum, jangan balik lagi ni walaupun baru sudah tanam. Tolong minta apung banyak-banyak ni saudara kamu ni. Fa innahu ala alaihi alu, kerana dia tak lama lagi akan kena tanya. Tanya. Nah. Tanya mana? Tanya akidah. Bukan tanya Tiranu lawan Johor apa kosong. Tak tahu tanya tu. Nah, tanya akidah. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang pertengahan bekerja mereka itu di atas dunia ini sama naik, yakni dunia pun pisah mereka itu. Cuba tiga tu ya, kerana banyak soalan. Wallahu a'lam. Ui, panjang ni. Dalam kuliah masjid lama berserah Kuantan, ustaz menyebut 6 golongan kita boleh umpat dan cela. Soalan tolong jelaskan 6 golongan tersebut. Baik. Baik, ada 6 golongan sungguh. Dah? Eh? 6 golongan sini sungguh sebut. Yang pertamanya dalam bab kita nak buat report di badan polis. Boleh kata guna cerita ni. Si pula ni bini-bini kita khabar dia. Pak jahat dia. Kau ingat yang marah? Marah tak? Tapi tak bersalah kita. Tak berdosa di sisi syarak. Padahal sebut bukan dia dah. Yang kedua, suami isteri nak pergi kepada qadi. Nak terangkan keburukan suami kerana nak mohon fasah. Nah, sebab nak terang, mesti suami dia marah. Nak cerita buruk suami, boleh tak? Boleh kepada qadi. Fasa bila sahih, nak cukup apa semua, baru boleh fasah. Nah, makanya cerita ya, suami kita, bini-bini buat benda tak molek. Kalau suami dia dengar, marah. Dia panggil ngupak. Tapi ngupak itu harus pada syarak. Yang ketiga, kita sebut nama orang yang huduh. Tuan dia kalau dengar, marah. Tapi terpaksa sebut sebab nak cari rumah dia umpamanya. Nah, kita ingat nama Yusuf ke? Tak. Tapi tak ingat Yusuf mana-mana. Eh? Kat mana kat rumah Yusuf? Orang kampung kata Yusuf mana seorang. Kampung ni 14 orang Yusuf. Ada hari 3. Yusuf mana? Dia tak ingat. Ingat Yusuf saja. Ingat Yusuf, dah bulu. Ada segi ingat, tapi gelorang buruk. Takut marah. Nah. Dia tak mau kata tu. Dia kata orang lain tu. Yusuf. Yusuf kaki dua. Boleh cuba? Kaki dua kata. Akhir-akhir, Yusuf buruk. Kapa je kaki. Dia kata. Jadi kalau dengar dia Yusuf marah. Marahlah Yusuf ni kerja dia jual buruk. Nah, dia jual buruk. Sebaik kali ambil. Atau kat saksi dia. Nah. Tapi dah tak ada arah. Bila sebut hak uduh belakang tu, orang pun tunjuk. Tu rumah dia tu. Hak cat atap biru, tiap biru, tangga biru. Nanti ni. Yang keempat, orang yang melakukan kezaliman. Melampau-lampau. Yang kelima, orang yang melakukan maksiat dan bangga dengan maksiat. Nampak? Dia bangga dengan maksiat. Bila tak menyusu. Seperti melakukan orang penari-penari ni. Dia kalau yang ramah dalam sini berjoget pagi petang siang malam. Kita kata bahasa tak pakai hari ni. Tak salah. Tak. Tapi dia ingat Allah. Dia kata tak pakai. Pada apa? Dia tidak ada maruah diri. Ada orang yang buat benda yang salah. Tapi sembunyi belakang orang. Dia boleh ngupak. Dia agak puang. Dia duduk dating. Bawa pokok guru patah. Orang lagi pun lagi tu. Takut orang tengok. Tapi orang depan orang. Action pula. Peluk pula depan orang. Tidak ada lagi maruah diri. Nampak? Kalau nak panjang lebar, dalam kitab Ziyarus Salikin, dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada sebut. Dah? Dalam kuliah maghrib surah Pak Tuyu, ustaz kata orang laki tak kahwin pun tak apa. Bagaimana pula setengah pendapat setengah pendapat ustaz dan orang kebanyakan yang mengatakan Nabi tidak akan mengaku maknya kalau tidak berkahwin dan dicela dengan berbagai ceraan. Seperti orang yang tidak ada matlamat hidup serta tidak sempurna hidup dan sebagainya. Tak ada lagi. Dalam hadis Nabi cela orang tak kahwin, tak ada. Tak ada hadis. Tak ada. Nabi kata an-nikahu sunnati. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah perjalanan aku. Maksudnya kalau kau nak dapatkan akan keserakan tubuh seorang wanita, nak berdamping dengan dia, maka nikah jalan itu. Barang siapa yang tak suka kepada jalan aku, dia berzina. Palai samini. Itu tafsiran ulama. Ni ada pula orang kata, barang siapa tak nikah, Nabi tak ngaku mak. Ada. Pak Mari Adi. Ada. Lepas tu ulama buat penjagaan. Kalau gitu Imam Nawawi Nabi tak nak rumah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak nikah. Nah, bapa dia benci nikah tak? Tak ada, hipo. Dah tak ada matlamat itu lah. Tak ada matlamat kerana 300 jenis kitab tinggal. Nah, kitab majmuk saja seguni jalu. Itu baru satu jenis. Ramai beribu juta orang boleh tumpang dengan sebab dia tak nikah. Nah, bukan tak mengaku mak. Orang yang tambuh nikah tapi mengambil keseronokan batang tubuh wanita dengan jalan sekedudukan, dengan jalan zina, walai samini, bukan umat aku. Satu lagi tazian ulama, orang yang tidak kahwin, dia tidak menjalani satu sunnah tu, dia lupuk fadilat sunnah ni. Ha, tu betul tak? Ni Nabi tak mengaku mak, bukan umat Nabi. Ramai ulama tak jadi umat Nabi. Tak kena. Nah, ha. Tolong beri penjelasan, saya bingung. Muli atau lagu adakala dia haramkan oleh syarak dan adakala dia halalkan oleh syarak. Ha, panjang ni banyak. Tengok. Oh. Cikgu ke benda ni? Ha? Garim nulis kan? Tapi biarlah. Tak dan kita buat pergi bulan lepas pula. Ha. Dia panjang perbahasan ulama' ni lah, tentang halal haram dan ha, jenis-jenis muzik ni. Ha. Memang banyak khilaf di kalangan ulama'. Ha. Jadi kita jawab pendek je malam ni. Natijahnya walaupun berlaku khilaf, tetapi ulama' buat khulasah. Umpamanya Imam Dr. Yusuf Al-Qadzawi sebut dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam. Nah, maknanya alat-alat muzik gini bila melalaikan, bila memuja-muja kaum perempuan, menaikkan nafsu syahwat dan menyebabkan jadi tertinggalkan kewajipan ataupun gugur maruah ataupun bercampur mukhalatah laki-laki dan perempuan ataupun orang yang leka dengan sebab muzik kita itu, maka tak dapat tidak daripada haramnya. Ha, dia gitu. Eh? Ha. Apa hukumnya jika seorang itu minat dengan muzik saja tanpa lagu, bos, bass and Twitter saja? Dah. Sanilah. Dah. Ambil atas kauh ulama kata boleh. Padang-padang patut jelah. Padang-padang patut. Jangan lebih daripada hak. Dak siapa menjadi mengkeraskan hati kita. Bab muzik ni Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, Imam Hanafi buat kajian. Dia boleh mengkeraskan hati. Kalau banyak, banyak sangat jadi pada-pada. Bukan tak boleh, neh, pada-pada. Ha, kalau nak kata haram kan ada juga, tapi ada ulama kata tak ada nyanyian perempuan boleh, tetapi memadai dengan sedikit, jangan memperbanyakkan. Nah, ha, dia nak dengar bass saja. Dung dung dung dung dung dalam tidur gitu. Bangun esok dengar Twitter pula. Cici tidur pula. Tak apa sihat kat budak ni. Memakai serban kopiah hukumnya sunat. Apa hukum memakai topi kobo atau topi sudu? Ha. Baik. Serban kopiah hukumnya sunat. Pakai topi kobo. Tujuan apa pakai topi kobo, pakai topi sudu? Tujuan nak berbangga-bangga. Haram. Tujuan kena panah pakai. Tak ada masalah. Kau yang ha, ada ulama kata harus. Neh. Dah cepia awak kata haram tu waktu tu topi upacara kematian agama Yahudi. Nah. Topi sudu tu dikiah saja. Nah, ha, tak kuat mana lagi. Tapi pakai nak bangga-bangga asal. Ha. Pakai tadi buat kerja. Nah, panah hangat ambil topi sudu pun depan. Nah, dia dengar itu diri kan untuk tahun jam. Panah ha, benda tu lah. Pak Mutu table yang baru boleh kemarin pagi. Mana dah buat atas. Nah, ha. Jadi pakai topi sudu dulu. Pak dia nimbang atas air. Ha. Ha. Orang pun dah nampak yang pakai darat dah. Ha. Ha. Nah, panah tu. Ngai sisi apa semua tu. Tak ada arah. Tengok, ada topi sudu. Pakai. Ada masalah. Nah, ha. Dalam kuliah maghrib surau Black Gulam Bilal, Ustaz kata ada juga wanita yang ditangani haid tahun sekali atau dua tahun sekali. Soalan bagaimana cara kaedahnya jika berlaku perceraian? Adakah dikira tiga kali suci juga kerana terlalu lama? Baik, sebagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i apabila mengatakan haidnya berselang terlalu lama, maka dikirakan dengan adat perempuan yang lain, kebiasaan. Nah, ha. Tetapi pendapat yang lebih kuat, tapi itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lebih kuat ialah mengikut haidnya sendiri. Setahun, setahun lah. Dua tahun, dua tahun lah. Tapi lama haidah. Jeng, bayar 600 bulan. Mampu ratus lagi. Gaji 400 setengah je. Ha, ha. Dua kau dia ada juga. Selepas berkahwin dia 2 bulan, seorang wanita telah melahirkan anak perempuan. Anak itu dikira anak di luar nikah dan bayi itu hidup dan sempurna sifatnya. Soalan, bagaimana hukum perhubungan anaknya dengan suami perempuan tersebut? Adakah dikira maharannya juga? Apakah suami perempuan tersebut boleh berkahwin dengan anak perempuan itu apabila dewasa nanti? Jawabnya, tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan itu. Karena bini dia ada anak luar nikah, tak boleh berkahwin. Luar nikah itu adalah anak tiri dia sendiri. Mana boleh kahwin dengan anak tiri kita? Ha? Anak luar nikah tidak dibingkan kepada bapak lina, tapi bingkan kepada mak. Nabi kata, al-waladu lil firas. Anak itu bing mak. Kan biar ayah. Nah, kita kahwin dengan mak dan anak dia. Dan anak diri kita. Dan kita boleh kahwin anak diri. Tak boleh. Ya. Mahram itu. Mahram mana? Nah, jadi rabibah anak diri. Anak isteri. Nah, dah kita jimat dengan mak. Dah jimat mak lain. Nah, bila kita kahwin, jimat mak. Jadi nyakoh dengan anak. Tapi kalau kita kahwin, dan jimat mak, tengok kenang anak pula. Tak apa. Anak pun damai kepada mu. Dia pun cakap, nikah dengan anak. Masalah. Tapi dah bila kita mak, anak dia menjadi anak. Anak diri. Ha. Apa hukum mukul kepala ikan supaya mudahkan kerja menyiangnya? Cuba Ustaz jelaskan. Adakah sah semayang seorang pesakit? Asma ketika semayang, dia menggunakan alat sembur ke dalam mulutnya. Ha, baik. Ikan lambat sapu, dia katuk kepala. Kelepuk. Nak? Ha? Pasal nak siang dia. Ha, kerana nak tegak. Ha? Jadi hukum katuk kepala ikan. Dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan. Tetapi mestilah dengan pukulan yang satu lagi kalau boleh. Sebab, jangan buat lebih kurang. Atau buat, dia mati selalu. Dibolehkan bunuh, ada tujuan. Nabi kata, ya kata tu, ahsinu fitlah. Apabila kamu nak membunuh, perkara yang harus syarak, perbaikan kekuang bunuh. Dalam bak ikan ni, yang paling cepat mati, itulah semelih lah. Berarti sunat semelih ikan yang payah mati lah. Sunat semelih. Ulama sebut dalam kitab-kitab takah, sunat semelih yang lambat mati. Kita ngai boleh ikan yuso, ikan suji 160 kilo 2 jam baru mampu nyaknya dah lek duk atas dek dah. Dahkah kita ni dianjurkan dengan kasih sayang? Patutlah mak kata sunat sembelih ikan. Tujuan kerana nak memudahkan cepat mati, tidak terseksa panas matahari dan seumpamanya. Nah, adakah sah semayang seorang pelagi arah jika semayang dia menggunakan maknanya alat sembur ke dalam mulutnya? Baik. Jikalau masalah menggunakan inhaler ni, jikalau tidak ada waktu yang sunyi dari Allah, maka dimaafkan datang walaupun dalam keadaan bersih. Tapi kalau lelahnya sekejap, maka kita main inhaler batal. Kalau siapa ke dalam rongga. Sebab dia ada boleh berhenti batal dulu semayang, dia pun seduk, kegi semayang pula. Tapi kalau ini kakak lelah, tak ada masa sunyi, habis meliputi satu waktu semayang, maka dalam masa seperti ini, dia duduk, tak batal semayang. Puasa, tak batal puasa. Tak ada masa rest. Nah. Apakah hukum bila kita menghadiri majlis kahwin yang ada nyanyian? Nyanyian itu memakai set atas nyanyian lah. Kalau nyanyian perempuan, maka hukumnya kalau benda itu bukanlah menyebut kahwin yang baik, maka haram. Kalau menyanyi-menyanyi sekarang yang modernnya perempuan, harus dia pasang pada dia seperti. Kalau orang lelaki, makruh kita pasang. Melainkan harus pada nyanyian-nyanyian yang memuji-muji agama, yang berkait dengan hukum-hukum syarak, memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi. Lepas itu harus. Pasang keset saja. Tapi kalau kita pergi hadir, hukumnya harus kita hadir. Boleh kita pergi makan dan kita cepat-cepat balik. Kerana majlis itu tidak baik. Cuma ulama kata kalau ada nyanyian-nyanyian yang haram, tak wajib kita hadir. Pasal asal hadir walimah ni wajib. Tapi dah ada nyanyian, tak wajib hadir. Kalau nak hadir juga, tak berdosa. Yang berdosa tuan rumah. Ini pasal kasihan orang nyanyi, wah. Kita makan lebih kurang, kita temur. Daya salam dah, pasal ada nyanyian. Nah. Butuh dah 5 riyal. Bila kita pergi semayang di masjid, berjemaah, sedangkan sah sudah penuh. Soalan saya, di masjid manakah harus kita cuit makmum depan? Selepas sebelum takbiratul ihram. Kalau kita pergi depan ni, kita pergi semayang, sah telah tertutup rapat. Maka ulama kata, kita takbir dulu, baru cuit orang depan. Jangan cuit dulu, haram, ganggu orang semayang. Nah, tak boleh, kita tak bagi-bagi, cuit orang. Mana boleh? Nah. Seorang sedang solat, kita nak ikut, kita kena cuik tanda jadi imam. Saya keliru, tolong jelas sekali lagi. Ha, ni cuik kau ni? Ha, set-set cuik saja ni. Mak lempik kau tadi. Hak tadi nak soh penuh, nak semayang. Cuik orang depan, hak tu sunat. Ni dah ada hadis Nabi SAW. Dah? Ha. Hak ni dia semayang seorang. Mari seorang lagi nak buat imam, duduk tepi dia, pergi cuik. Ha, ni tak ada ulama kata. Ha, ni rekaan semata-mata drama swasta, tak ada kena-mengena hidup mati dalam mati, tak payah cubi hidup sebelah dia takdir kuat sikit. Allahu Akbar. Oh, ada orang ikut aku. Pasal apa? Pasal imam tak wajib niat jadi imam pun, dia tak sedar pun tak ada masalah dah nak kabur dia dah. Banyak orang dia cubi serbam sebab aku dah tak ada ngaji. Jangan cuik, tak boleh cuik. Masalah kita nak pergi soh penuh duduk belakang seorang makruh, sepas takbir cuik supaya kita duduk dua orang dapat satu soh. Dua orang dia kira soh, tak makruh dah. Tapi kalau nak ikut imam tak payah cuik, yeah? Tapi kalau nak cuik atas bau lah, jangan pinggang berlewat kawan tu juga sini ada imam bunyi batal mayang nak bergerak lah. Benar atau tidak jika seorang itu terlalu baik, rapat atau berbudi kepada ulama atau ustaz akan dapat pertolongan daripada mereka di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam kitab beliau Tazkirah dengan tahqiq daripada beberapa orang ulama-ulama Mesir, bahawasanya di antara yang memberi syafaat itu ialah landa-landa syuhada ulama. Nah, orang mati syahid boleh memberi syafaat, ulama-ulama boleh memberi syafaat, iaitu ulama-ulama akhirat. Batulah kita berbudi dengan ulama-ulama. Ulama ajar kita supaya menjadi khadam bagi ulama. Kita jadi khadam untuk guru, khadam bagi orang alim. Sekalipun untuk guru kita bukan untuk guru besar, dia bagian ngajar tajwid kampung ni. Tak apalah. Nak kita buat baik ke dia, belanja dia makan, kita tolong ambil air payang dia, nak wa'i ke dia, insya-Allah boleh memberi pertolongan kepada kita. Nah, ha tu. Orang alim, tak nanti alim besar, tak nanti mujtahidin, bukan nanti jadi a'immah, bukan nanti imam mazhab. Dah, orang alim dengan ilmu akhirat, maka kita hendaklah buat berbudi berbaik-baik dengan mereka, kerana ada hadis yang bertaraf hasan li ghairi yasfa'u yaumil qiyamah salasah. Tiga golongan yang memberi pertolongan pada hari kiamat. Pertama al-anbiya, yang kedua wasyuhada, yang ketiga wal ulama. Neh, ulama-ulama. Disebut dalam kitab Kashful Ghummah, satu kitab Jawi tentang kejadian-kejadian hari akhirat, Allah memerintahkan kepada manusia supaya mana-mana yang ada mengenali ulama atau tutup guru dulu masih hidup dalam dunia, neh, ada buat baik, ada pergi minum air ke dia, ada beri suap makanan dalam mulut dia, maka mencarilah ulama tu pada hari ini, dia akan memberi syafaat kepada kamu.